Suara bidadari merajuk membujuk insan. Chandra Buana ciptaan dewata menjelang kasih asmara. Dengarkanlah, dengar jawab teruna dari tepi telaga warna. Di bawah terbang merpati kepangkuan putri lestari. Chandra tersenyum. Chandra Buana cemerlang abadi di hati asmara.